Al-Khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Ada baiknya nyala enggak? Coba dibaca, coba. Panji, Mas Panji. Negara itu tidak butuh syariat Islam atau tidak butuh agama, maka dia masuk ke pembatal ini. Nah, ini para ulama kontemporer masa kini yang saat ini sudah tumbuh apa itu namanya sekularisme, mereka menyatakan kaum sekuler juga masuk ke sini. Kalau tidak salah Syekh Shalih Fauzan juga memasukkan ya kaum Almaniyun ini di pembatal ke-9 sekularisme. Yaitu yang menyatakan bolehnya keluar dari syariat Nabi itu ada yang mahu kufrun wa minhum ma huwa dalalun dunal kufri. Ada yang kafir, ada yang hanya sesat tidak kafir. Di antaranya ada yang khuruj kulli, keluar dari syariat Nabi, menyatakan mereka bolehnya keluar dari syariat Nabi secara kulli totalitas. Ada yang khurujun juz'i, yang hanya partisi aja, sebagian aja. Fal ladzi yakhruju an syar'i, yang keluar dari syariat atau an syai', ini secara sengaja ya. Maupun dari sedikit saja dari syariat, yastahilu dzalik, dia menganggap ini boleh halal, maka dia kufur. Falladzi yakhruju wa la yastahilu al-khuruj fa hadza dhalim laisa bikafir. Sedangkan yang keluar dari syariat Nabi, dia keluar dan dia tidak menghalalkan ini, maka dia sesat tidak kafir. Maka orang yang menyatakan sebagian orang, sesungguhnya sebagian orang boleh buat dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana khurujnya, keluarnya Khidir dari syariatnya Musa. Ini kalau antum ditanya hal ini sudah tahu jawabannya ya. Sudah tahu kemarin itu jawabannya di atas di halaman sebelumnya dan di atasnya itu jawabannya. Ya, maujudun, mereka eksis saat ini ada. Wahum gulatu sufiyah. Mereka adalah kaum ekstrim dari kalangan sufi. Mereka menyatakan sesungguhnya kaum sufi apabila dia telah balago mencapai martabatan sebuah tingkatan minal ma'rifah, dari tingkatan ma'rifat billahi, fa innahu laisa bihajatin ila rasul, maka dia enggak butuh lagi kepada rasul. Kenapa? Karena dia wasala, dia sudah sampai kepada Allah. Artinya dia sudah sampai pada hakikat keyakinan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ila awami. Rasul itu diutus hanya untuk orang awam. Wa haula'i khassun, sedangkan mereka adalah orang-orang khas. Dan mereka telah usul, telah sampai kepada Allah, maka tidak butuh lagi kepada rasul. Nah, ini kesesatan. Ya. Gimana nih? Orang yang seperti ini kufur apa sesat saja? Sesat tanpa kufur. Kufur. Yang seperti ini kufur. Kenapa? Karena dia menganggap ini adalah sebuah hal yang halal, yang lumrah, yang boleh. Dan mereka menyatakan innana na'khudhu ilmana 'anillahi mubasyaratan, kami mengambil ilmu kami dari Allah, ilmu laduni. Dan kalian mengambil ilmu kalian dari orang-orang yang mati, dari mayit ke mayit. Yang mereka maksud adalah hadis-hadis dan sanad. Ya, ketika kita membawakan hadis akhbarana, anba'ana, haddatsana, itu semua kita mengambilnya dari orang-orang yang telah mati. Nah, wa amma nahnu fa na'khudhu 'anillahi kadza yaqulun. Sedangkan mereka menyatakan kami mengambil ilmu ini dari Allah. Dari mana? Dari ilmu laduni. Ya. Dari ilmu laduni. Ini yang ucapannya Nabi, ya, Nabi Khidir. Ketika Khidir menyatakan ini adalah min ladunka rahmah. Ya. Dari Allah. Ya, dari Allah laduni. Nah, mereka menganggap ini oh, inilah hakikat ilmu sebenarnya. Ya. Dan mereka berdalil lagi dengan ayat Allah, wa may yattaqilla yu'allimu yu'allikumullah. Siapa yang bertakwa pada Allah, yu'allimuhullah. Maka Allah akan ajarkan dia. Ya, yu'allimuhu apa yu'allimukum? Hah? Yu'allimukumullah. Maka Allah akan ajarkan kepada kalian. Maka kata mereka, nah ini kalau kita bertakwa, Allah akan ajarkan kepada kita. Padahal salah satu jalan ketakwaan adalah menuntut ilmu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis surat Bukhari, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Ya, dengan belajar. Nah, ini salah satu bentuk ketakwaan. Kemudian mana lagi? Ah, berikutnya coba Mas Manto baca. Nyalain dulu. Udah. Udah. Nah. Mic-nya, mic-nya bukan bukunya. Udah. Sering hilang. Latihan. Wah, udah kayak surat proklamator. Gak kedengeran. Tasbuku anhum diandahum wasonu diandahum palayusunduna. Ah, mendingan gak usah pakai mic deh. Nah, terus gak usah pakai mic. Terus wala ya'budunallah. Ah. Wala ya'budunallah azza wa jal wal ibadatu innama hiya lil awami indahum. Wa kadzalika la yuharramu alaihim syai'un. Wal awamiru wan nawahiyu wal halalu nawahi aja dhamma muqaddarah terus wal halalu wal haramu ya lil awami wawnya enggak tasdid lil awami indahum lil ladina lam yusallu ya amma hum Alladzina lam yasilu, bukan yusallu, yang belum nyampe. belum hakikat, belum martab, belum ma'rifat maksudnya. Illadina lam yasilu amma hum faqad wasalu wa laysa fi haqqihim halalun wala haramun. Masya Allah. Fayastabihuna az-zina wal muharramati wa yaquluna nahnu ma alaina tahrimun wa wasalna ila ghayatin tukhrijuna min da'irati taklifi wahum fil haqiqati qad sadaqu li annahum kharaju min da'irati taklifi ila da'iratil mujanimi mafail berarti mafail berarti ila da'iratil majanini majanin hasbuk cukup. Dari mana tadi bacanya? Mas Manto. Bal innahum kanu yaqulun bahkan mereka menyatakan takrif, ya, pembebanan syariat itu sudah tersebut, sudah gugur anhum dari mereka. Kenapa? Karena mereka sudah sampai kepada Allah derajat hakikat ma'rifat. Ya, fala yusallu, maka mereka enggak butuh salat lagi, enggak perlu beribadah lagi. Kenapa? Ibadah itu untuk orang awam menurut mereka. Kadzalik, demikian pula la yuharramu alaihim syai'un. Suatu hal enggak ada yang diharamkan buat mereka. Maka segala macam perintah, larangan, halal haram itu untuk orang awam. Ya, menurut mereka, lilladina lam yasilu. Bagi orang yang belum nyampe hakikat ma'rifat. Ya, ini Syekhul Islam punya risalah Al-Ubudiyah, ya, antum baca ini. Ya, baca syarahnya Syekh Shalal Fauzan. Bantahan terhadap hal ini panjang, ya, dijelaskan oleh Ibn Taymiyah, ya, sanggahan terkait pemahaman ini. Pernah kita bacakan di pondok Syarah Syekh Fauzan. Ya, selesai alhamdulillah. Faqat wasallu wa laysa fi haqqihim halalun wala haramun. Nah, maka untuk orang-orang yang sudah mencapai hakikat ma'rifat, ya, maka mereka enggak ada lagi halal haram. Ya, maka fayastabihun, akibatnya apa? Mereka melegalkan zina, liwat, dan segala hal-hal yang diharamkan. Ya dan bila mereka menyatakan nahnu ma alaina tahrimun, wah, enggak ada lagi pengharaman buat kita. Wasalna ila ghayatin, kita sudah sampai pada sebuah tujuan yang tukhrijuna, yang itu mengeluarkan kami min da'irati taklifi, dari cakupan taklif. Kita sudah enggak terbebani lagi oleh syariat. Wa hum fil haqiqati qad sadaqu, dan mereka hakikatnya benar jujur ini kata Syekh Fauzan. Ya, li'annahum kharaju min da'irati taklifi ila da'irati al-majanin. Kenapa? Karena mereka sudah keluar dari hakikat taklif menuju daerah majanin. Ini Syekh hanya ini aja, ya. Enggak hakikatnya Syekh menyatakan mereka orang gila, akhirnya kena hadis rubi al-qalam an salasah anil majnun hatta ya'qil, bukan kayak gitu. Itu hanya untuk pelecehan terhadap mereka. Artinya mereka tetap ditaklif. Ketika mereka tidak menjalankan agama, menerjang yang haram, ya, atau sebaliknya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ya, atau enggak mau melaksanakan perintah, ya mereka ditaklif. Ya, sejauh mana penyimpangan mereka. Nah, kalau mereka sudah menyatakan bebas keluar dari syariat sebagaimana Khidir keluar dari syariat Musa, maka di pembatalan 9 ini mereka kufur. Ya, mereka kufur. Syekh Shalih Fauzan di Syarah Risalah Al-Ubudiyah, ya, membahas rinci hal ini, kekufuran mereka. Ya, Syekh di sini enggak terlalu membahas rinci, ya. Taib. Li anna man balagha, ini sudah dibaca berikutnya. Coba siapa? Edward. Edward Sembiring, tepat dulu Edward. Wah, sama kayak Mas Manto itu mah. Rusak. Qaul Asy'ari. Nah, itu gila diketok nyala. Qaul Asy'ari rahimallahu. Ah udah matiin aja deh. Enggak usah pakai itu. Enggak usah pakai mic. Li anna man balagha hadzal hadda fa huwa majnunun laisa 'alaihi taklifun. Amma annahu laisa 'alaihi taklifun min Allahi 'azza wa jalla li annahu wasala. Fahada iftira'un 'ala Allahi 'azza wa jalla wa kufrun bi risalatillahi. Fala ahada yasa'uhu al-khuruju an syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam mahma balagha min al-ibadati wal 'ilmi wal ma'rifati billahi. Bal kullama zada ilmuhu fa innahu tazidu ta'atuhu wa ittiba'uhu li rasuli sallallahu alaihi wasallam fa yajibu alaihi min at-ta'ati wal ittiba'i aktsaru mimma yajibu ala ghairihi mimman la ya'lamu hadha ma'na qawlihi syaikhi man za'ama annahu yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa man za'ama dzalika fa huwa murtaddun 'an dinil islami bi annahu kufrun bil qur'ani war rasuli sallallahu alaihi wasallam wa kufruhu bil ijma'i wa gulatus sufiyati wa ma aktsaruhum al yauma fi kutubihim min al. Itu maknanya ma ta'ajubiyah berarti ma aktsaruhum wa ma aktsaruhum al yauma fi kutubihim min al khurafat min al khurafati wal akadzib wal jaro'ah wal jaro'ati 'ala Allahi wa rasulihi asy-syai'u al-katsiru wa qad radda 'alaihim ahlul 'ilmi wa abtalu turuhatihim wa abtalu turuhatihim wa syubuhatihim wa min aqwa man radda 'alaihim Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah wa tilmizuhu Ibnu Qayyim rahimahumullah wa radda 'alaihim jama'atun min al-ulama'i al-mu'asirin Abdul Rahman al-Wakili rahimahullah falahu kitabun ismuhu Masra'ut Tasawuf. Masra'ut Tasawuf tanbihil ghaibi ala takhbir Ibn Arabi. Ini bukan karya Syekh Abdul Rahman Al-Wakil. Mungkin di sini salah tulis. Syekh Abdul Rahman Al-Wakil hanya mentahkik. Ya. Syekh Abdul Rahman Al-Wakil hanya mentahkik. Yang nulis ma'ruf buku ini itu Burhanuddin Al-Biqai. Ini buku pengkafiran terhadap tokoh sufi ekstrim yaitu Ibnu Arabi, enggak pakai al. Bukan Ibnul Arabi tapi Ibnu Arabi. Ya, judul bukunya Masra'ut Tasawuf Tanbih Al-Ghaibi 'ala Takfir Ibni Arabi. Ya, ini bukunya ma'ruf. Dan Syekh Abdul Rahman Al-Wakil bukan menulis, tapi mentahkik. Ya. Penulisnya ma'ruf, yaitu Burhanuddin Al-Biqai. Ya, rahimahullah ta'ala. Buku takfir dari Syekh Burhanuddin terhadap Ibnu Arabi, yang udah kelewatan memang ya. Na'udzubillah. Dari mana tadi bacanya? Hah? Demang Edward dia naman balagha hadzal hadda wa huwa majnun, karena yang sampai batasan ini maka dia gila. Laisa alaihi taklif. Kalau orang gila ya enggak ada taklif. Ini pelecehan aja dari Syekh Shalih Fauzan. Jangan dipahami mereka udah gila, akhirnya mereka enggak dapat taklim. Nanti di akhirat tidak dihukum, di dunia tidak dihukumi murtad. Ya. Tidak demikian. Ya. Ini pelecehan aja dari Syekh. Maka Syekh merendahkan mereka. Mana berikutnya? Sama ya, semua pembatal-pembatal keislaman yang parah dilakukan oleh orang, ya, kita gak bisa katakan, kita kasih aja di udzur gila, udzur bil majnun, enggak ya, ya hakikatnya enggak gitu, itu malah lari dari mengkufurkan. Kalau saya di sini gak mengkufurkan, bukannya tidak mengkufurkan, justru saya di sini mengkufurkan, saya memasukkan di sini kan, dikasih contoh, siapa ini? Yaitu mereka gulat Sufia. Ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz ya, di Subul Salam. Mana lagi berikutnya? Fahadatif ini ya. Amma annahu laysa alaihi taqribun minallah li'annahu wasala. Adapun karena mereka mengatakan, oh enggak ada taklif lagi dari Allah. Kenapa? Karena mereka sudah mencapai derajat hakikat ma'rifat. Fahadaf tira'un ala Allah, maka ini kedustaan atas nama Allah, wa kufrun bi risalatillah. Berarti kufur terhadap risalah-risalah Allah. Fala ahada yasa'uhu al-khuruju an syari'atin Nabi SAW. Maka tidak ada seorang pun yang dapat keluar bebas lapang dari syariat Nabi SAW. Mahma balagha minal ibadah. Walau bagaimanapun dia telah mencapai derajat ibadah, ilmu, ma'rifah kepada Allah. Bahkan setiap kali seorang itu tambah ilmunya, fa'innahu tazidu ta'atuhu. Bertambah taat dia. Ya, karena ilmu akan menjaga. Dia tahu ini haram, maka dia akan hindari. Dia tahu ini makruh, ini dia akan hindari. Wa tiba'uhu li rasul, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah itiba dia kepada rasul. Tahu hadis jenggot, maksudnya ya, Nabi bersabda wa afuliha wa qasu syawarib wa afuliha. Ya, biarkanlah jenggot. Dia tahu, nah, maka nungguin jenggot. Nah, gitu ya. Tahu. Mana lagi tadi? Hah? Kok lewat mulu sih saya? Wajibu alaihi min ta'ah, maka wajib bagi dia untuk taat dan ittiba. Aksaru mimma yajibu ala ghairihi. Itu lebih banyak ketaatan dia dan sikap ittiba dia kepada Nabi itu mesti lebih banyak daripada mimma yajibu ala ghairihi. Daripada kewajiban yang mesti taat, mesti ikut Nabi, ya, dari orang lain yang miman la ya'lamu, yang tidak mengetahui. Nah, kalau dia sudah berilmu, maka dia semakin tahu, semakin kuat amalnya. Hada makna qauli Syekh, inilah makna ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Man za'ama, siapa yang menyangka, annahu yasa'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin. Siapa yang menyangka bahwasanya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Siapa yang keluar, man za'ama dzalik, siapa yang menyangka demikian, fahuwa murtaddun an dinil Islam. Maka dia murtad keluar dari agama Islam, li'annahu kufrun bil Qur'an wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia kufur kepada Quran, kufur pada Rasul. Fa kufruhu bil ijma, maka kekufurannya berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, gulatus sufiyah, kaum ekstrem dari kalangan sufi, wa ma aktsarahum al-yauma, dan betapa banyaknya mereka hari ini, fi kutubihim, di kitab-kitab mereka, minal khurafat, terdapat berbagai hal khurafat, akadzib, kedustaan, jara'ah, kelancangan Allah atas nama Allah dan Rasulnya. Syai'ul katsir, banyak sekali kelancangan, kedustaan. Ya. Wa kemudian waqad radda alaihim ahlul ilm, para ulama membantah mereka, wa batalu turahatihim, ya, dan membatalkan, membantah, ya, omong kosong mereka, bualan mereka, kedustaan, wa syubhatihim, syubhat mereka. Min aqwa man radda alaihim, di antara yang paling kuat membantah mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan tilmid beliau, murid beliau Ibnu Qayyim, ya, rahimahumullah taala, wa radda alaihim jama'atun minal ulama. Ya, sekelompok ulama juga membantah mereka, al-muasirin, misal Syekh Muhammad Jamil Zainu, ya, kemudian Syekh Abdul Rahman Al-Wakil. Fi kitabin, di kitab ismuhu, namun benar ya, kalau Syekh Abdul Rahman Al-Wakil ditahkik membantah juga. Tapi buku ini bukan bukunya Syekh Abdul Rahman Al-Wakil, yaitu buku Masra'ut Tasawuf. Itu bukunya siapa? Al-Imam Burhanuddin Al-Biqai. Ya. Nah, ini membantah apa? Kekafiran Ibnu Arabi. Ya, Masra'ut Tasawuf Tanbihul Ghaibi ala Takfiri Ibnu Arabi. Handphone siapa tuh? Nugraha. Handphone antum Cina kan? Handphone Cina itu waktu Cina kali. Handphone Cina adzan duluan. Itu waktu Shanghai kali ya. Waktu glodok. Udah adzan bener? Oh bener berarti. Oh settingnya di sini itu. Ya lanjut baca zuhur insyaallah.